الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله فالحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari surat Al-Mumtahanah yaitu ayat yang ke-8 dan seterusnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ayat ke-8 dan ayat ke-9. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ الْمُهَيِّجَةِ عَلَىٰ عَدَوَةِ الْكَافِرِينَ وَقَعَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّ مَوْكِعٍ وَقَامُوا بِهَا أَتَمَّ الْقِيَامِ وتعتموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang lalu-lalu sebelumnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum ila akhir. Ayat dari ayat-ayat yang lalu telah kita baca, ya, hai orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian musyrikin sebagai wali-wali kalian, yang kalian menampakkan kecintaan kalian kepada mereka padahal mereka telah, yaitu mengingkari kebenaran yang datang pada kalian, bahkan mengusir Rasul atau membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan seterusnya, yeah, hanya karena sebab kalian beriman kepada Allah, yeah. Dan begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghasung kaum muslimin untuk mencontoh, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menegaskan bahwasannya telah ada suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, ya, dan termasuk padanya adalah ketegasan beliau al-wala wal bara fillah, di mana beliau dan yang bersamanya ifqalu liqaumin, berkata pada kaumnya inna buraa uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Kami berlepas diri dari kalian dan dari setiap apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkar terhadap kalian dan telah jelas nyata permusuhan antara kami dengan kalian, permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ini di ayat keempatnya surat Al-Mumtahanah. Nah, ketika turun ayat-ayat ini, belum turun ayat yang ke-8, yang ke-9. Ketika turun ayat-ayat tadi, al-muhayyijah ala adawatil kafiri, yang mendorong untuk membenci kafirin, maka itu membekas, masuk pada kalbu kaum mukminin, para sahabat, dengan sebenar-benarnya, menancap di sanubari mukminin. Waqamu biha atamal qiyam, mereka pun melaksanakannya sebenar-benar pelaksanaan. Dan mereka sampai pada tingkat saat itu sempat merasa berdosa kalau-kalau menyambung hubungan silaturahim dengan sebagian kerabat karena mereka musyrik. Dan mereka mengira kalau-kalau hal tersebut masuk dalam larangan Allah. jangan-jangan ini termasuk yang dilarang. Bersilaturahim, menyambung hubungan dengan karib kerabat, karena Allah kan memerintahkan kita membenci musyrikin. Dan jangan berloyalitas dengan mereka. Mereka sampai pada saat itu menyangka kalau-kalau menyambung hubungan dengan mereka, menerima mereka sebagai tamu, menginapkan mereka, menerima hadiah mereka, apalagi memberi hadiah dan seterusnya, khawatir itu termasuk yang Allah larang. Fa'akhbarahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberitahukan anna dhalika la yadkhul fil muharram, bahwasanya hal tersebut tidak termasuk yang diharamkan. Faqala, maka Allah berfirman di ayat ini, ayat ke-8, la yanhakumullah, Allah tidaklah melarang kalian, anil ladina lam yuqatilukum fid din, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka juga selain tidak memerangi kalian dalam agama kalian, mereka juga tidak mengusir kalian dari tempat-tempat tinggal kalian, dari kampung halaman kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang untuk kalian berbuat baik kepada mereka, ya, membantu, menolong, menerima hadiah mereka, ya, menerima sebagai tamu, menjalin hubungan silaturahim. Wa tuqsitu ilaihim, dan juga untuk kalian berlaku adil kepada mereka. Kalau ada dua orang bertikai, kecelakaan atau yang lain, ya disikapi adil, yang nabrak siapa, yang anu siapa. Kalau ada dua pihak bertikai, masalah tanah, masalah ladang, ya dilihat siapa yang benar, siapa yang salah, bersikap adil kepada mereka, sekalipun mereka musyrik. Allah tidak melarang yang seperti itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahkan Allah katakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya, sampai pun terhadap musyrikin. Ayat Syahsadi menyebut, yaitu la yanhakumullah anil birri wassilah wal mukafa'ah bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim, yaitu maksudnya Allah tidak melarang kalian dari berbuat baik, berbagai macam amal kebaikan, wassilah maupun menyambung hubungan silaturahim, wal mukafaah, atau lebih umum, ya, di sini tidak disebut silaturahim tapi as-silah, umum kalian menyambung hubungan mereka, hubungan dagang, hubungan bisnis, hubungan relasi, wal mukafaah bil ma'ruf, untuk memberi upah, ya, jasa, membayar, atau mukafaah bil ma'ruf, ya, pekerja membayar, ya, sesuai dengan cara yang ma'ruf. Wal qistil musyrikin, dan Allah juga tidak melarang dari berbuat adil terhadap musyrikin, baik musyrikin itu dari karib kerabat kalian maupun selain mereka yang bukan kerabat. Haitsu kanu bihalin lam yantasibu liqitalikum biddin, di mana mereka dalam kondisi tidak, yaitu menegakkan badan untuk memerangi kalian dalam agama Islam. Mereka dalam kondisi bukan kafir harbi, bukan kondisi orang-orang kafir harbi yang memerangi. Mereka tidak memerangi. Wal ikhraj min diyarikum, mereka juga tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Walaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa atas kalian. Antasiruhum, jika kalian atau untuk kalian menyambung hubungan dengan mereka, baik itu kerabat kalian ataukah selain kerabat yang musyrikin. Fa inna silatahum fi hadhil hala la mahdzura fiha wa la tabi'ah, karena menyambung hubungan dengan mereka dalam kondisi yang seperti ini, ya, tidak ada yang tercela padanya, tidak pula ada konsekuensi setelahnya. Kama qala ta'ala fil abawainil kafirain idza kana waladuhuma musliman, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala contohkan dalam firman-Nya terkait dengan seorang muslim yang kedua orang tuanya kafir, ya, anak mereka, ya, orang tuanya kafir, bapak dan ibunya, tapi anaknya muslim. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau mempersekutukan aku, masuk agama mereka, atau menyembah sembahan mereka, atau yakni mempersekutukan Allah, jika mereka keduanya memaksamu, entah berbagai macam bentuk model-model kesyirikan, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku pada perkara apa yang engkau tidak ada ilmu padanya, dan memang syirik itu al-jahal, kebalikan daripada ilmu. Kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati, jangan engkau turuti kedua orang tuamu kalau diperintah maksiat, dan maksiat terbesar adalah syirik, jangan dituruti. Tetapi apakah minggat, apakah frontal, kemudian dilawan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Maka inilah sikap wasatiyah, pertengahan dalam Islam, dan sikap yang sempurna, dan demikian keindahan di antara min mahasinil Islam. Ya. Tidak demikian pula ya kemudian arogan, kemudian asal itu musyrik sekalipun orang tua sendiri, kemudian disikapi tanpa, yaitu dengan cara yang hikmah ataupun baik. Tapi sebegitu pula juga kemudian tidak lembek sehingga menuruti perintah mentang-mentang itu orang tuanya, diperintah apapun dituruti. Lah, tidak demikian. Ya, alal mar'i as-sam'u wat-tha'ah illa an yu'mara bi ma'siyah fala sam'a wala tha'ah. Wajib tiap muslim mendengar dan taat, kecuali kalau diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak pula taat pada siapapun. Maka dalam ayat tadi terdapat contohnya bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sekalipun mensyariatkan adanya al-wala wal-bara, ya, prinsip membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai, dan di antara hal yang paling Allah benci dan tidak pernah Allah bakal ridai adalah kesyirikan. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak pernah ridha kekufuran atas hamba-hambanya. Ya, maka seorang disyariatkan untuk membenci kesyirikan, kekufuran, ya, hal tersebut. Bahkan demikian orang yang melakukannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian pula atas hal-hal yang lainnya, selama itu bukan kafir harbi, ya, dalam rangka untuk dakwah bil hikmah dan berbagai macam maslahat yang lain, Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka, bahkan menghasung dan memuji orang yang melakukan itu. Tetapi dengan catatan tetap, ya, dia berwala wal bara' billah, tetap ada ketegasan prinsip berakidah. Ya. Adapun muamalah, ya, sosial, dia berinteraksi, berjual beli, menjenguk yang sakit, yang lain, maka ini lebih longgar. Ya. Sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-9, ada beberapa literatur dari tafsir yang lainnya seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang asbab nuzul ayat ini. Jadi dulu ketika di masa-masa Hudaybiyah sudah perjanjian damai sebelum Fathu Mekah, ada perjanjian Hudaybiyah, maka muslimin dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan musyrikin ada perjanjian. Musyrikin Mekah ada perjanjian damai gencatan senjata selama 10 tahun, ya, untuk tidak saling menyerang, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Dan kalau ada yang masuk Islam dan pindah ke Madinah, suruh kembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang, ya, murtad atau ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Secara zahir sebagian sahabat menganggap ini ketimpangan, tetapi secara hakikat dan dalam lihat jauh ke depan dan demikian pula membandingkan kondisi ke belakang, inilah suatu secara tidak langsung sudah pengakuan akan eksistensi kaum muslimin yang sebelumnya diburu, diteror, bukan hanya disiksa, budak-budak dan para sahabat di Mekah. Nabi di bukan hanya orang budak, bahkan Nabi pun sebelum hijrah sudah di TO, target mau ditangkap hidup atau mati, disayembarakan siapa bisa membawakan jasad Nabi SAW dapat sekian-sekian. Sampai Nabi hijrah dengan bersembunyi-sembunyi. Terusnya, sampai keluar pun di Madinah mereka masih ada upaya-upaya untuk menghabisi muslimin terus. Tapi ketika perjanjian Hudaybiyah, ada perjanjian damai dan mereka berjanji tidak bakal menyerang. Dan berarti disebut hada mimmastalaha alaihi Muhammad, ya. Wah, kemudian disebutkan Quraisy ini adalah apa yang diikat perjanjian damai oleh Muhammad sama muslimin dan juga ya mereka Quraisy. Berarti di situ mereka menyebut dan mengakui. Begitu pula juga di situ perjanjian damai tersebut dalam kondisi aman bisa dimanfaatkan untuk memikirkan dan mengembangkan hal-hal yang lain dalam 10 tahun. Orang berbeda ketika kondisi aman dengan tidak, baru mau merangsek berdakwah di sana sini masih harus siaga kanan kiri melihat serbuan musuh. Tapi ini sudah ada istirahat dari minus tidaknya dari kufar Quraisy saat itu. Dimanfaatkan untuk dakwah, ngirim surat, berdakwah, bangun masjid dan berbagai macam. Tentunya Masjid Nabawi sudah, tapi terus berkembang dakwah. Sana kemari dikirim dai-dai, surat-surat dikirimkan dan berbagai macam. Digunakan, dimanfaatkan. Sampai disebutkan oleh para ulama, sehingga saya kalau tidak salah Zuhri, ya. Tapi saya kurang yakin kalau tidak Syabi ya Zuhri, ya, bahwa jumlah muslimin yang masuk Islam sejak perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah drastis sekali. Berbondong-bondong banyak masuk Islam dibandingkan dengan selama 10 tahun atau 13 tahun bahkan di Mekah selama itu, ya, 13 tahun di Mekah plus di Madinah sebelum perjanjian Hudaybiyah, sekian lamanya, tapi yang masuk cuma sedikit, satu, dua, berapa gelintir, terus hitungan jari, paling ratusan atau berapa. Kita tahu juga perang Badar 300 muslimin yang keluar. Tapi mulai perjanjian Hudaybiyah, Masya Allah, masuk berbondong-bondong, termasuk tokoh-tokoh mereka. Ada Khalid bin Walid, tadinya komandan musyrikin, ya, yang jadi muslimin binillah kalah. Ya, ketika pasukan Khalid bin Walid balik dan menghantam kembali muslimin masuk Islam dalam periode ini. Amr bin As, komandan mereka juga, tokoh mereka. Dan sejumlah orang, dan Abu Sufyan menjelang Fathu Mekah. Abu Sufyan, ini belum yang lain-lainnya, tokoh-tokohnya pun masuk Islam. Kenapa? Karena selama ini mereka ditutupi dengan pandangan kebencian. Orang kalau sudah benci itu sudah tidak mau dengar, ya, mau ngomong apa, ya, mereka sudah, dan tidak ada mutalah, tidak. Tapi dalam kondisi damai, ada dai, ada bicara, tidak boleh diserang, tidak boleh dibungkam, tidak boleh diculik, tidak boleh diteror, tidak boleh dibunuh. Dakwah tersebar lewat lisan, lewat surat, lewat ini. Mereka jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Maka inilah yang penting, ya. Ketika kondisi aman, itu subhanallah, dakwah. Banyak orang memusuhi, ya, tidak ribet-ribet masalahnya karena belum tahu. Ada beberapa dalil-dalil terkait dengan hal tersebut dan ini salah satu dari sawarif anil haq. Salah satu dari penghalang manusia mendapatkan hidayah pada kebenaran adalah al-jahlu bih, karena belum tahu tentang kebenaran itu sendiri. Karena belum tahu maka dia memusuhi. Ya. Demikian itu. Dari ayat-ayat Allah di Al-Quran, ya, ya, kemudian juga kandungan hadis-hadis dan atsar kalam para ulama menyebutkan seperti itu. Ya, nanti bisa dilihat lagi di Shawarih Anil Haq, ya, dalil-dalil juga tentang masalah tersebut, bahwa kejahilan, ketidaktahuan seseorang akan sesuatu bisa membuat dia memusuhi sesuatu tadi. Karena kita belum tahu, orang merasa aneh. Itu kenapa sih kok pakai harus gitu-gitu segala? Ternyata setelah tahu, oh ternyata Nabi kayak melakukan gitu ya. Baru tahu. Ya. Kemudian, ya, kenapa sih harus demikian? itu kenapa sih tidak boleh seperti ini, kayak gini aja kok. Oh, ternyata ada larangannya. Ternyata banyak kasus, banyak permasalahan karena masalahnya belum tahu. Maka ini suatu hal yang penting. Oleh karena itu di masa-masa itu kemudian mereka banyak masuk pada al-Islam, dan sebagian mereka belum dapat hidayah dan belum tergerak masuk al-Islam, tapi ada hubungan yang berbeda. Yang sebelumnya putus, kayak ada jurang pemisah, betul-betul tidak bisa berinteraksi. Kalau ketahuan ini orang muslim ke sana, wah bahaya. Tapi sekarang jual beli, saling berkunjung ke sana, aman. Maka di masa-masa itulah seorang wanita bernama Utailah binti, kalau enggak salah, Abdul Uzza, dan dia adalah istri atau mantan istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang ingin menjenguk putrinya di Madinah, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, putrinya. Dan disebutkan Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki berapa orang istri? 4 orang, sebagian menyebutkan 5, dan sebagian telah ditalak sebelumnya dan sebagiannya dijamak. Di antaranya adalah Utailah binti Abdul Uzza, ya. Dan ada yang mengatakan dia talaqah di fil jahiliyah, ditalak sudah ke masa jahiliyah. Ada yang menyebut sudah datang masa Islam, masa Abu Bakar masuk Islam dan Rasulullah SAW. Yang jelas Abu Bakar telah mentalaknya. Ada yang bilang itu sejak masa jahiliyah sudah ditalak, dan ada yang bilang selainnya. Yang jelas sudah ditalak. Dan Utailah ini memiliki putra putri, ya, Abdullah dan Asma. Ya, Asma binti Abi Bakar, karena nasabkan kepada ayah. Dan di sana juga ada istri yang lain, Ummu Ruman binti Amr, ya, dari Bani Kinanah. Ya, ya, meninggal suaminya di Mekah, kemudian setelah itu dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian berputra Abdurrahman dan Aisyah. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq dan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Dan Ummu Ruman sudah masuk Islam sejak awal, berbaiat, ya, dan wafat masih di masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya, tahun ke-6. Ya, kalau Abu Bakar kan hidup sepeninggal Nabi, masih hidup 2 tahun setelahnya, tapi Ummu Ruman sudah mendahului. Nabi masih hidup, tahun ke-6 sudah meninggal, ya. Ibunya Aisyah, ibunya Terah. Dan ada yang lain, Asma binti Umais. Jadi Abu Bakar punya anak Asma, Asma binti Abu Bakar. Salah seorang istrinya juga namanya Asma, Asma binti Umais, ya. Dan ada yang lain-lainnya pula, ya, disebut Habibah Al-Ansoriyah. Nah, syahidnya di sini Utailah ibunya Asma ingin menjenguk, mendatangi Asma binti Abu Bakar Siddiq di Madinah. Sehingga, dan kita tahu yang berhijrah Abu Bakar Siddiq sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini lainnya pada berhijrah, ya, ada yang duluan, ada yang selanjutnya, ini ada Aisyah, ada Asma, dan yang lain-lainnya. Ya. Asma binti Abu Bakar Siddiq tidak dikunjungi oleh ibunya ini, Utailah. Ya. Wahia musyrikah, ya, disebutkan dia kondisi saat itu masih itu musyrikah, dan diperselisihkan tentang keislamannya Utailah ini. Ada yang menyebutkan akhir-akhir, ya. Bahkan Al-Hafidz pun tidak memastikan, ya. Seandainya sahih disebutkan dia hidup sampai Fathu Mekah, kemungkinan besar dia sudah berislam. Karena saat Fathu Mekah itu mayoritas dan hampir semua penduduk Mekah berislam, ya. Dengan Fathu Mekah, ya. Al-Muhim saat itu dia datang dalam kondisi sedang, yaitu masih musyrikah, ya. Kemudian setelah itu dia pun membawa hadiah-hadiah, membawa berbagai macam, ya, makanan, ya, dan barang dibawa untuk putri. Dan tadinya Asma ya, enggan untuk menerima hadiahnya dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Ini salah satu contoh tadi. Sahabat itu takut dosa, takut khawatir, karena la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Tulkuna ilaihi bil mawaddah, kalian tampakkan kecintaan kalian kepada mereka, dan seterusnya, seterusnya. Dan dulu pernah Ramlah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ya, bapaknya Abu Sufyan datang masih musyrik, mau duduk, ada alasnya tikernya Rasulullah SAW diluntung, ya, diluntung, diluntung, kemudian jangan, ya. Kenapa? Ini hadza firasyu Rasulillah, ini alasnya tidur Rasulullah SAW, padahal ini bapaknya. Al-Muhim, kembali ke sini. Maka saat itu demikian, ya. Ini Asma juga khawatir dosa. Maka fasa'alat Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah beda ibu, ya. Tapi saudara sebapak. Aisyah anaknya Abu Bakar Siddiq, Asma juga, Abdullah, Abdurrahman juga anak-anak Abu Bakar Siddiq, tapi beda ibu. Aisyah menanyakan, "Fa'anzalallah," maka Allah turunkan ayat ini, yaitu ayat ke-8 dari surat Al-Mumtahanah ini. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din ila akhir al-ayat. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam Islam, tidak memerangi kalian dalam agama. Kalian berbuat baik kepada mereka dan seterusnya. Ini. Saya kembali ke ayat, ya, ke ayat yang ke-9. Dan contoh-contoh yang lainnya ya banyak. Allah tidak melarang, bahkan menyukai perbuatan adil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yang mempraktikkan, ya. Demikian dicontoh oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi untuk mengambil beberapa sok, ya, beras atau gandum, apa gandum syair, ya. Kalau nggak salah 30 sok, ya. Saya tadi salah omong, bukan beras, untuk makanan pokok keluarganya. Nabi SAW juga menjenguk di antara tetangganya yang Yahudi, remaja Yahudi, dan mendakwahkannya kepada Islam dan berhasil. Nabi juga memenuhi undangan, diundang orang Yahudi, ya, pernah wanita, pernah yang lain, ya. Bahkan sampai lauknya itu mentega yang basi, ya. Nabi hadiri dan Nabi makan, dan Nabi tidak pernah mencela makanan, ya. Maka dakwah dengan hikmah itulah salah satu di antara sebab, ya, taklif, ya, mengait orang dan orang simpati dengan, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Kadang sebagian orang belum bisa untuk disampaikan kata-kata, nasihati gini-gini. Tapi awalannya adalah dengan perbuatan baik. Dan itu mujarab, dan itu suatu hal yang masyhur, dipersaksikan, banyak dirasakan kita semua. Banyak baik itu di terhadap manusia-manusia kafir musyrikin atau tetangga-tetangga yang muslimin awal di kampung dan yang seterusnya, ya. Mereka hanya melihat ini suka membantu, ikut kerja bakti, kemudian juga apa anulah, ya, ramah dengan yang lain, juga tegur sapa dan seterusnya, hanya dengan hal-hal yang kayak gitu, ya. Udu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Dakwahkanlah manusia, ajaklah mereka ke jalan Allah dengan hikmah, ya. Meskipun kadang tidak pakai kata-kata, ya, tapi dengan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan ucapan-ucapan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang zalim dari mereka. Dan Allah juga menegaskan terkait dengan mendakwai ahlul kitab, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jangan pernah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Illa alladziina dzalamu minhum, kecuali yang zalim dari mereka. Dan demikian contoh-contoh yang lainnya pula banyak, Ya, karena memang Allah tidak melarang, bahkan Allah memuji bersikap adil kepada mereka. Dan Allah menegakkan ya, langit dan bumi ini dengan keadilan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling adil. Dan bahkan Nabi menunaikan amanah, mengembalikan barang titipan, sekalipun itu barang-barang yang musyrikin. Dan banyak lagi contoh. Di ayat yang setelahnya, qala innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum. Hanyalah yang Allah larang kalian ya, itu dari orang-orang yang memerangi kalian dalam agama, dan mereka mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Wadhaharu 'ala ikhrajikum. Dan mereka menampakkan permusuhan untuk sehingga kalian ya, keluar dari kampung halaman kalian. Allah melarang kalian untuk apa? Antawallawhum. Allah melarang kalian untuk berloyalitas kepada mereka. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, orang-orang kafir yang memerangi. Ini bukan jenis yang pertama. Orang-orang kafir yang tidak memerangi, beda hukum. Tapi ini orang-orang kafir yang memerangi. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka itulah mereka orang-orang zalim. Ini ayat ke-9. Kita baca terangsiah Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu innama yanhakumullah anil ladina qatalukum fiddin ay li ajli dinikum. Hanyalah yang Allah larang kalian, yaitu dari orang-orang yang memerangi kalian dalam agama, yaitu memerangi kalian karena sebab agama kalian. Ada watan li dinillah, karena permusuhan terhadap agama Allah. Waliman qama bihi, dan terhadap orang-orang yang memeluknya dan melaksanakannya. Nah, ini melaksanakan agama Allah dan syariatnya, yang sholat dan berhijab dan yang lain-lainnya, mereka musuhi karena sebab itu. Wa akhrajukum min diyarikum mudhaharu, dan mereka pun mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Wa dhaharu ay awanu ghairahum, mereka membantu. Jadi disebut dhaharu tidak langsung. Kalau tadi wa akhrajukum min diyarikum, mereka yang melakukan pengusiran, pembantaian atau yang lain. Tapi kalau dhaharu, mereka tidak sebagai pihak yang langsung ya terjun memerangi, tapi mereka membantu. Awanu ghairahum, membantu selain mereka. Ya, itu pihak-pihak yang memerangi muslimin, mereka bantu. Mereka sokong dengan berbagai macam. Ini termasuk ala ikhrajikum. Ya, membantu pihak selain mereka untuk juga bisa mengusir kalian dari tempat kalian. Nahakumullah, maka Allah melarang. Antawallahum, dan ini dengan bukti ya, bukan dengan zan-zan, tapi betul-betul terbukti mereka melakukan seperti itu. Jelas antawallahum, yakni Allah melarang mereka, Allah melarang kalian untuk kalian tawallahum, berwala kepada mereka. Bin nusrah wal mawaddah bil qawli wal fi'l. Ya, salah satu bentuk jelas loyalitas atau wala adalah menolong mereka dan mencintai mereka, menampakkan kecintaan dengan ucapan dan perbuatan. Wa amma birrukum wa ihsanukum alladhi laisa bitawallin lil musyrikin falam yanhakumullah anhu. Tasyasadi. Dan adapun perbuatan baik kalian yang bukan sebagai bentuk wala terhadap musyrikin, bukan menunjukkan kecintaan, kesenangan ya, kesimpati dan kecondongan dengan ucapan ataupun perbuatan, lebih-lebih pertolongan ya, terhadap mereka kafir harbi. Falam yanhakumullah anhu, maka yang seperti itu tidak Allah larang kalian darinya. Badzalika dakhilun fi umumil amr. Seperti misalnya menerima ya, atau perjanjian kejahatan senjata atau damaian atau yang semisal, mereka harbi tapi diterima permintaannya apa, kejahatan senjata atau beberapa hal maslahah, untuk kemaslahatan, sebagaimana yang Nabi sudah melakukan dalam Hudaybiyah. Musyrikin saat itu Quraisy itu harbi, kemudian diterima kejahatan senjata tersebut untuk maslahah. Yang jelas bukan termasuk bentuk wala. Dan subhanallah, ini juga tanbih. Sebagian orang sekarang Mungkin anak-anak muda itu terbawa melihat sebagian tokoh negara muslim, kemudian menerima tamu duta besar atau pimpinan negara kafir di luar, ya, disambut duduk dan seterusnya. Langsung dengan duduk seperti itu, kemudian mereka memvonis ini wala tauhid, ya. Maka wala tidak kemudian semacam itu, wala itu disertai bukan semata perbuatan, tapi demikian pula juga yaitu adanya niat. Oleh karena itu sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang dulu pernah kita sebutkan kisahnya mengirimi surat musyrikin itu ditanya dulu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau melakukan itu? Bukan karena membela musyrikin, ya, bukan karena membenci dan ingin menyerang muslimin. Sejak masuk Islam aku tidak pernah murtad, tidak pernah mencintai kekufuran dan seterusnya, ya. Tapi ada sesuatu yang lain. Dan itu diberi utur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunjukkan, dan itu keliru, memang istilahnya suatu hal yang tidak semestinya membantu membocorkan rahasia mereka, itu keliru. Tapi karena ada dalam hati itu bukan niatnya itu untuk yaitu membela kekufuran, mengalahkan muslimin, beda ya. Nah, maka yang demikian itu dia diberi utur dan tidak dihukum. Ya, tetapi tetap perbuatannya keliru. Ya, ini disebutkan tidak boleh membocorkan rahasia muslimin kepada musuh atau yang seterusnya. Maka ini penting dua hal tersebut. Jadi perkara zahir dan perkara batin. Adapun berbuat baik semata-mata, falam yanhakumullah anhu. Allah tidak melarang kalian darinya. Bal dzalika dakhilun fi umumil amr. Bahkan itu masuk pada keumuman perintah. Bil ihsani lil aqarib, untuk berbuat baik kepada kerabat. Karib kerabat. Wa ghairihi minal adamiyyin, begitu pula selain mereka, selain para karib kerabat dari manusia, wa ghairihi. Wa may yatawallahu minkum, dan Allah tutup ayat 9 ini dengan ancaman, dan barang siapa yang berwala berloyalitas ya, di antara kalian minkum kepada mereka, faulaika humuz zalimun. Maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang zalim. Wa dzalika dzulm yakunu bihasabit tawalli. Dan kedzaliman itu besarnya sebanding dengan seberapa loyalitas dia. Semakin loyalitasnya besar, semakin kedekatannya, kecintaannya dengan mereka, maka semakin besar dia kedzaliman yang dia lakukan. Ya. Dan kedzaliman terbesar adalah syirik. Dan ternyata kezaliman bukan hanya melakukan kesyirikan itu, tapi berwala loyalitas kepada mereka, ahlu syirik. Ya. Kalau kezaliman itu syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, terbesar. Bahkan paling besar. Ya. Antusyrika billah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Mempersekutukan Allah, padahal Allah yang mencipta. Ya, dan membantu musyrikin demikian pula. Termasuk bentuk kezaliman. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis, ittaqidz zulma fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Takutlah akan kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka adzulm yakunu bihasabit tawalli, sesuai dengan kadar loyalitasnya. Fa in kana tawalliyan taman, kalau loyalitasnya penuh, ya, betul-betul dengan kecintaan mereka, membela mereka, ini apa istilahnya? Ya, ponco kental atau sedulur saklawasnya dianggap sama-sama satu grup, satu komunitas, padahal ini kafir. Ya, musyrik jika kecintaannya penuh atau satu geng atau satu agama, karena dzalika kufrun mukhrijan an dairatil Islam wa tahta dzalika minal maratib ma huwa ghaliyyun wa ma huwa duna. Ada yang sampai tingkat kalau membantu membela mereka untuk menghancurkan muslimin. Maka yang demikian itu bisa sampai tingkat yaitu mengeluarkan seorang dari lingkaran al-Islam. Dan bertingkat-tingkat di bawahnya, ada yang berat, ada yang lebih kurang di bawah itu. Dan yang semisal dengan ayat ini, yang semakna dengan ayat ini, kalau ayat ini umum ya, terhadap musyrikin secara umum. Dan begitu pula juga dengan orang-orang Yahudi. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya, orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi Nasara wali-wali kalian, sebagian mereka adalah wali sebagian yang lain. Dan barang siapa melakukan di antara kalian, ialah termasuk dari mereka, dan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang zalim. Ini beberapa hal terkait dengan ayat ini. Dan sebagai penutup, kita ingatkan tadi, diperbolehkan dan tidak dilarang berbuat baik, ya, dalam muamalah terhadap orang-orang kafir yang tidak harbi, yang tidak memerangi. Dan bukan hanya boleh, bahkan Allah memujinya, ya. Innallahi bil muqsitin, bersikap adil, ya. Dan demikian pula berbuat baik dengan akhlak yang baik, ya. Dan termasuk di sana juga ada salah satu hadis yang memuji bagaimana orang-orang yang berlaku adil terhadap semua pihak kelak nanti akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan arsy. Disahihkan hadisnya oleh Ibnu Katsir, ya. Al-muqsituna yaumal qiyamah taib fi manabir an yamini al-arsy, ya. Mereka mendapatkan manabir min nur, dari cahaya di sebelah kanan arsy, menunjukkan keutamaan yang besar pada mereka. Dan Allah juga mengingatkan, la yanhaqu taib la yajrimannakum syana'anu qaum ala an ta'dilu i'dilu hu aqrabu littaqwa. Ini semakna, jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena itu lebih dekat pada takwa. Kadang seseorang kalau sudah membenci, maka dia tidak berlaku adil, ya. Maka orang yang lebih dia sukai, dia bela. Orang yang sudah tidak dia senangi, mesti salah terus. Maka tidak demikian al-muqsit. Orang yang adil, yang muqsitin, maka dia melihat duduk perkaranya, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika Abu Hurairah tanya, diajari seseorang tidak dikenal ayat kursi seperti apa, Nabi mengatakan, shadaqa wa huwa kadzub, yang mengajarimu itu telah berkata benar, jujur kepadamu, padahal dia seorang pendusta. Ini syaitan. Terhadap syaitan saja Nabi apa? Adil. Artinya apa? Dia berkata jujur dalam hal ini, ngajari ayat kursi sebagai penjaga itu benar, tapi dia seorang pendusta, jangan dipercaya dalam hal yang lain. Tapi dalam bab ini, kasus ini, dia benar. Maka ini sebagai contoh, ya, bagaimana Allah alam subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih.